أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. صبغة الله. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Lir ilir, lir ilir, tandure wisu milir, tak hijau royo royo, tak senggo temanten anyar, cah angon, penek no blimbing kui, lunyu lunyu penen, kanggo masu dodo tiro, dodo tiro, kumitir bedahing pinggir, tondo mono, Sumatono kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung sembar kalangane, sun sura o sura iyo. Lirilin, lirilin, tandure wisu milin, tak hijau royo royo, tak senggo temanten anyar, cah angon, penek no blimbing kui, lunyu lunyu penek, kanggo masu dodo tiro, dodo tiro, kumitir bedahing tinggil, tondo mono, sumatono, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun sura o sura iyo. Lirilin, lirilin, tandure wisu milir, tak hijau royo royo, tak senggo temanten anyar, cah angon, penek no blimbing kui, lunyu lunyu penek, kanggo masu dodo tiro, dodo tiro, kumitir bedahin tinggil, tondo mono, sumatono, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun sura o sura iyo. Lirilir, lirilir, tandure wisu milir, tak hijau royo royo, tak senggo temanten anyar, cah angon, penek no blimbing kui, lunyu lunyu penen, kanggo masu dodo tiro, dodo tiro, kumitir bedahing pinggir, tondo mono, sumatono, kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun sura o sura iyo.